إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام, kita melanjutkan kajian kita ilmu usul bid'ah. Kita kemarin sudah masuk kepada pembahasan perbedaan antara bid'ah dan maslah mursalah. Sesuatu yang baru diadakan setelah Rasulullah SAW. Ada yang itu masuk ke dalam perkara bid'ah. Ada yang itu masuk kepada sifatnya maslahat mursalah. Memang dari sisi persamaannya, bahwa kedua-duanya sama-sama tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari sisi perbedaannya, bahwa bid'ah adalah perkara yang diada-adakan dalam masalah ibadah, sedangkan maslahat mursalah ia adalah perkara yang diada-adakan dalam rangka menjaga pokok syariat kita ini. Dan telah kita bahas di akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa tidak setiap yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian baru diadakan setelahnya itu masuk ke dalam perkara bid'ah, sama sekali tidak. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan suatu perkara atau meninggalkan suatu perbuatan karena di zaman beliau belum ada pendorongnya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata sudah ada pendorongnya, sudah ada sebabnya, dan itu sangat dibutuhkan. Ya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan suatu perbuatan dikarenakan masih ada penghalang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian penghalang tersebut hilang, kemudian perkara tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sudah kita berikan pula contoh-contohnya, akhi. Wah, di antara contoh-contoh masalah ini adalah yaitu tentang masalah pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Pengumpulan Al-Quran Karim tidaklah termasuk bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW belum dikumpulkan dan belum dilakukan oleh Rasulullah. Karena masih ada penghalang yang menghalangi beliau untuk mengumpulkan Al-Quran, yaitu bahwa wahyu terus-menerus turun. Demikian pula penulisan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu nahu, ilmu sharaf, ya, belum ada di zaman Rasulullah. Setelah kita lihat mengapa tidak ada di zaman Rasulullah, karena memang di zaman itu belum ada sebab atau belum ada pendorong untuk menjadikan atau mereka menulis ilmu-ilmu tersebut. Sebab ya, para sahabat yang dengan kefasihan lisannya betul-betul faham tentang nahu, betul-betul faham tentang sharaf, betul-betul faham tentang usul fikih. Karena apa? Karena kefasihan lisan yang Allah berikan kepada mereka. Namun tatkala ya, banyak kaum muslimin atau banyak orang-orang masuk Islam yang tidak faham bahasa Arab, akhirnya apa yang terjadi, lemah pula pengetahuan mereka tentang bahasa Arab yang fasih. Maka para ulama merasa perlu untuk membuat sebuah ilmu, untuk meletakkan suatu ilmu, ya, ilmu nahu, ilmu sharaf, demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi masalah yang seperti ini, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut bid'ah kalau kita mengadakan setelahnya apabila memang keadaannya demikian. Berbeda ya akhi, kalau ternyata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pendorongnya dan penghalangnya pun tidak ada. Di mana pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak lakukan, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disyariatkan. Sebuah contoh misalnya ya akhi, di zaman Rasulullah pendorong untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, dan manusia begitu sangat butuh kepada mencintai Rasul. Akan tetapi tidak pernah ada satupun di antara sahabat yang merayakan misalnya ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman Rasulullah mereka sangat butuh untuk mencintai Rasulullah. Bahkan para sahabat sangat besar cintanya kepada Rasulullah, bahkan lebih besar ya akhi cintanya daripada kita kepada Rasulullah. Mereka juga mampu untuk merayakan kelahiran Rasulullah, tidak ada penghalangnya. Namun tatkala keadaannya demikian, mereka tetap ya meninggalkannya, tetap tidak melakukannya padahal pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan sama sekali. Merayakan hari kelahiran atau yang disebut dengan ulang tahun itu merupakan tasyabuh dengan agama Yahudi dan Nasrani. Demikian pula merayakan Isra Mi'raj, merayakan awal tahun, tahun baru. Di zaman Rasulullah, pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak ada. Tapi ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap tidak melakukannya, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memang tidak disyariatkan sama sekali. Berdakwah dengan cara apa? Ya, berdakwah dengan cara membuat teater nasyid. Tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, padahal para sahabat itu adalah manusia yang paling fasih, manusia yang paling mampu untuk membuat syair-syair yang indah berbahasa Arab. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk berdakwah dengan misalnya dengan cara yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan membentuk sebuah teater nasyid misalnya. Tidak pernah pula ya para sahabat melakukan tata cara dakwah dengan cara sandiwara. Ya. Padahal para sahabat mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya, ada pendorongnya, yaitu dalam rangka mendakwahi manusia. Kalaulah itu tentu, ya itulah, kalaulah itu sebuah kebaikan, kalaulah itu disebut dengan maslahat mursalah, tentu para ulama telah membenarkannya. Tentu perkara itulah, apa yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi kalau misalnya perbuatan atau perkara-perkara yang ditinggalkan tersebut karena ada penghalangnya di zaman Rasulullah, atau karena ya belum ada pendorongnya, maka kemudian penghalangnya tersebut misalnya hilang di zaman kita ini, ya seperti misalnya Rasulullah SAW berdakwah melalui radio. Tidak pernah ada memang di zaman Rasulullah ya dakwah lewat radio, enggak ada, sahih. Masalahnya kenapa? Karena ada penghalangnya, yaitu di zaman itu tidak ada radio ya akhi. Di zaman tersebut tidak ada radio, tidak ada speaker, tidak ada mobil. Kalaulah ada, tentu Rasulullah SAW lakukan. Karena itu memang maslahatnya besar sekali. Maka ini adalah poin yang sangat penting di dalam memahami tentang perkara apakah itu termasuk maslahat mursalah ataukah ia adalah perkara yang sifatnya bid'ah. Sebuah contoh misalnya ya akhi. Azan di sholat untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bila ada orang atau suatu kaum yang melakukan azan di sholat Idul Fitri atau di sholat Idul Adha, maka la syak bahwa ini adalah bid'ah. Mengapa demikian? Karena di zaman Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan azan untuk sholat Idul Fitri, tidak pula untuk sholat Idul Adha. Padahal pendorongnya ada dalam rangka apa? Memanggil kaum muslimin agar mereka segera berkumpul. Penghalangnya pun tidak ada, bisa saja dan mampu Rasulullah SAW menyuruh seorang ya sahabat misalnya untuk azan. Akan tetapi ketika ya Rasulullah SAW tidak melakukannya, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut ya tidak disyariatkan sama sekali. Atau misalnya ada orang mengkiaskan, tapi kan ya dalam sholat Jumat ada azan. Sedangkan sholat Jumat itu adalah Id, ya hari raya kaum muslimin. Maka kita jadikan juga untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kita jawab tidak bisa. Sebab masalah kias ya akhi tidak boleh dan tidak berlaku dalam masalah-masalah yang sifatnya ibadah. Di mana di zaman Rasulullah azan apa sholat Jumat ada dan dilaksanakan azan Jumat, akan tetapi untuk Idul Fitri, Idul Adha tidak pernah ya Rasulullah SAW melakukan azan. Tidak pula para sahabatnya. Nah ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua yang sangat penting yang berhubungan dengan tentang masalah maslahat mursalah ini, bahwa maslahat mursalah itu berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ubudiyah, ibadah saja, masalah-masalah muamalat saja, berhubungan dengan maslahat sifatnya muamalah saja. Makanya berkata Syekh Muhammad Al-Khidr Husain, "Faqad haqqaqa al-bahithuna fil masahil al-mursala an-nadhar wa ajrawha fi abwabil mu'amalat wa tajannabu biha usul al-ibadat li'anna al-mutafaqqih fi ilmi syari'ah yudriku anna ahkamal mu'amalat mabniyatun ala ri'ayatil masalihil madaniyati allati yatayassar lil 'uqulis salimah mata talaqqatha min asy-syari'i wa ghadat fi tadabburiha min kulli janibin an taqifa ala asrariha wa tara khairal hayati fi tamasuki biha." Ya, para pembahas dari kalangan usul fikih, ahli-ahli usul fikih telah mentahqiq tentang masalah maslahat mursalah ini, dan mereka memberlakukan maslahat mursalah tersebut hanya dalam masalah bab yaitu muamalah saja, dan menjauhi ya dalam masalah pokok-pokok ibadah. Sebab orang yang faqih dalam ilmu syariat akan mendapati bahwa hukum-hukum muamalah itu dibangun di atas perhatian terhadap maslahat-maslahat manusia yang itu mampu ya akal yang sehat untuk menerimanya kapan saja ia menerimanya dari syariat ini. Amal ibadat, adapun masalah yang sifatnya ibadah, maka itu adalah merupakan urusan Allah. Ya Allah yang paling tahu tentang ibadah yang Allah cintai dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah sukai. Ya, bukan sesuai dengan selera manusia tentunya, akhi. Makanya Al-Imam At-Tufi dalam risalah beliau Al-Masalih Al-Mursalah berkata, "Wa innama atabarna al-maslahata fil mu'amalati wa nahwiha duna al-ibadati wa shibhiha li'anna al-ibadati haqqun lis-syari'i khasun bihi ولا يمكن معرفة حقه كما كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته فيأتي به العبد على ما رسم له وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإنها أحكام سياسية شرعية وضعت لمصالحهم وكانت هي المعتبرة وعلى تحصيلها المعول." Kata beliau, "Kami hanya menganggap maslahat mursalah dalam masalah muamalah saja tanpa masalah ibadah." Ya, atau yang sejenis dengan ibadah. Karena ibadah itu hak murni untuk Allah yang membuat syariat itu khusus untuk Allah saja. Dan tidak mungkin kita mengetahui haknya, ya, dari sisi kuantitas ataupun kualitas tata caranya ataupun ya tempat dan waktunya, kecuali harus berasal dari Allah. Maka seorang hamba harus melakukan sesuai dengan apa yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu berbeda ya akhi dengan hak-hak manusia. Ya, karena hak-hak yang berhubungan dengan muamalah atau manusia ini ya adalah hukum-hukum siasah syar'iyah yang diletakkan dalam rangka menjaga kemaslahatan mereka. Ya, dan itulah yang menjadi patokan dalam masalah muamalah apa maslahat mursalah. Ini ikhwatul Islam. Jadi ya maslahat mursalah itu masuknya dalam masalah-masalah muamalat, hubungan antara manusia. Adapun masalah yang sifatnya ibadat, maka tidak dimasuki, ya, maslahat mursalah tidak masuk ke dalamnya. Kemudian poin yang ketiga ya akhi, yang harus diperhatikan, bahwa maslahat mursalah bertujuan untuk menjaga perkara yang sangat urgen dalam agama ini, atau menghilangkan ya kesulitan di dalam agama kita ini. Itu maslahat mursalah sifatnya demikian. Imma ia dalam rangka menjaga perkara yang sangat penting, seperti misalnya apa? Ya, para sahabat mengumpulkan Al-Quran dan menjadikannya mushaf. Sebab ini dalam rangka menjaga sebuah pokok yang sangat penting, yaitu agar Al-Quran senantiasa terjaga. Coba bayangkan oleh antum, kalau ternyata sampai hari ini ya Al-Quran tidak dikumpulkan. Ya, bagaimana kita akan membaca Al-Quran kalau tidak ada mushaf? Orang awam yang tidak hafal Al-Quran, bagaimana mau membaca Al-Quran? Justru dengan dikumpulkannya Al-Quran menjadi sebuah mushaf, sungguh merupakan perkara yang sangat urgen dan sangat bermanfaat sekali. Dahulu di zaman para sahabat ketika dikumpulkan Al-Quran, belum pula diberikan harokat. Belum ada titik, belum ada apa, ya kasroh, fathah, dhamma. Yang kemudian diadakan di zaman Abdul Malik bin Marwan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga perkara yang sangat penting dalam syariat ini. Coba bayangkan kalau di zaman sekarang ya, Al-Quran tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada titik-titiknya. Kita enggak bisa membedakan antara nun, ya, mana ba, mana ta, mana jim, mana ha, mana kho. Jangankan tidak ada titik-titiknya ya akhi. Buat baca buku-buku gundul aja enggak ada harokatnya, enggak ada fathah, enggak ada kasrah, enggak ada dhammah, enggak ada sukun. Ya disuruh baca, bingung pula. Gimana kalau tidak ada titik-titiknya? Lebih bingung lagi. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi itu memang sifat maslahat mursalah dalam rangka menjaga perkara yang sifatnya daruri. Ya darurat sekali. Diadakannya ya dibikinnya ilmu nahwu dalam rangka apa? Menjaga kemurnian Al-Qur'an dan hadis. Agar mereka faham mana fa'il, mana maf'ul bihi. Jangan sampai kebalik. Demikian pula diadakannya ilmu usul fikih dalam rangka memahami ya maksud-maksud syariah. Apakah perintah ini sifatnya wajib ataukah sunnah? Itu dalam rangka apa? Menjaga perkara yang sangat daruri. Ya aksioma dalam agama kita yang sangat penting, urgen sekali. Diadakannya ilmu hadis dalam rangka menjaga apa? Ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa terpilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Ini tiada lain ikhwatul Islam dalam rangka menjaga agama. Itu adalah sifat maslahat mursalah berbeda dengan bid'ah. Bid'ah dalam rangka menjaga apa? Kalau dikatakan ya perayaan maulid Nabi dalam rangka menjaga agar orang-orang senantiasa mengingat Nabi, ya subhanallah. Bukankah syariat kita sudah memerintahkan untuk menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim? Apa itu tidak cukup untuk menjadikan senantiasa ingat kepada Rasulullah? Bahkan itu lebih daripada sebatas setahun sekali ya merayakan maulid Nabi. Makanya akhi, bid'ah itu sama sekali ya tidak dalam rangka menjaga perkara yang penting atau urgen dalam agama ini. Atau maslahat mursalah sifatnya adalah menghilangkan kesulitan ya di dalam agama kita ini. Tidak seperti bid'ah. Bid'ah bikin sulit. Setelah kematian diadakan acara tahlilan. Akhirnya keluarga mayit harus mau tidak mau mengeluarkan uang buat bayar pembaca Quran. Buat apa ngasih apa makan itu orang-orang yang tahlilan. Menyulitkan. Ya di setiap tahun ada perayaan ini, perayaan itu. Ya akhirnya apa yang terjadi mau tidak mau harus keliling apa ya kampung untuk minta apa, minta sumbangan. Menyulitkan. Makanya kalau ada orang berkata ini radio kok dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tentu kita bertanya kepada mereka, ya akhi, mana yang lebih ringan melakukan atau meninggalkan? Mana yang lebih ringan melakukan atau meninggalkan? Tentu ya akhi, yang namanya meninggalkan lebih ringan daripada melakukan. Karena meninggalkan itu lebih ringan daripada melakukan. Ya kita katakan ini perkara bid'ah sesuai dengan yang telah difatwakan oleh para ulama. Maka meninggalkan itu lebih ringan daripada kita capek-capek melakukan tapi tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga. Akhal iman. Jadi sifat maslahat mursalah. Ini poin yang ketiga yang harus kita fahami. Bahwa ya ia kembali kepada ya dalam rangka menjaga suatu perkara yang urgen dalam agama kita ini atau dalam rangka menghilangkan kesulitan ya di dalam agama kita ini, maka itu disebut dengan maslahat mursalah. Kemudian kita masuk ya akhi kepada pembahasan berikutnya, yaitu al-faslu sadis, fasal yang keenam, bainal wasail wal maqasid, perbedaan antara wasilah dan tujuan. Banyak orang tidak ya memahami bahwa tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Terkadang seseorang ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya, yang penting kan tujuannya baik. Akhirnya karena tujuannya baik, ya dia halalkan segala macam wasilahnya. Sehingga akhirnya tanpa melihat kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Padahal yang namanya niat yang baik ya akhi tidak menjadikan maksiat jadi taat, tidak pula bid'ah jadi sunnah, tidak pula syirik jadi tauhid. Coba kita perhatikan sebuah kisah. Di mana kisah ini ya mungkin antum semua sering mendengar kisah ini, yaitu kisah Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang sedang membuat ya, melingkar di dalam masjid. Di situ mereka memegang kerikil, lalu kemudian bertasbih bersama, bertakbir bersama, bertahlil dan bertakbir pun bersama-sama. dipimpin oleh ya seorang pemimpin, kalau pemimpinnya berkata ya hallilu mi'ah, ayo ya bertahlil apa 100 kali, mereka segera mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Melihat itu Abdullah bin Mas'ud ya berkata kepada mereka, fa'uddu sayyi'atikum, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, kata Ibnu Mas'ud, saya jamin ya tidak akan sia-sia kebaikan kalian sedikit pun juga. Wai hakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma astara halakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian itu. Haula'i sahabatun nabiyyikum mutawafirun. Tuh lihat ya para sahabat nabi kalian itu masih banyak. Wa hadhihi thiyabuhum lam tabla, pakaiannya belum lusuh. Wa aniyatuhum lam tuksar, bejananya pun belum pecah. Artinya masih pada hidup para sahabat itu. Kenapa kalian tidak ikuti tata cara ya ibadah mereka? Walladhi nafsi biyadih, kata Ibn Mas'ud, demi diriku yang di tangannya. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dhalalah. Ya apakah kalian ini di atas suatu keyakinan atau di atas suatu millah yang lebih tertunjuki daripada millah Muhammad? Atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Ya padahal ya akhi, mereka sedang melingkar dalam rangka bertasbih, bertahlil, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Namun caranya dengan apa? Dengan bersama-sama, ya zikirnya bareng-bareng. Yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud di sini bukan zikirnya ya akhi, tapi yang diingkari adalah tata caranya. Mungkin kalau di zaman sekarang bakalan ada orang nyeletuk. Apa katanya? Masa zikir saja enggak boleh? Masya Allah, siapa yang melarang zikir? Fadol. Cuman tata caranya jangan bikin-bikin sendiri. Di sini Ibnu Mas'ud ketika melihat mereka berzikir dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Betapa cepat kebinasaan kalian ini. Apakah kalian ini berada di atas sebuah millah yang lebih tertunjuki dari millah Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan? Apa jawab mereka? Perhatikan ya akhul Islam, ya para pendengar roja yang berbahagia. Apa jawab mereka? Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidak ada keinginan kami kecuali kebaikan. Niat kami baik, pengen ibadah. Tapi apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Caranya tidak sesuai dengan syariat. Sebuah kisah yang agung. Yang kita lihat, ada suatu kaum yang berzikir, bertakbir, bertahlil, bertasbih. Dengan memakai apa? Ya kerikil-kerikil sebagai wasilah, dan dengan cara bersama-sama berzikir. Niat mereka baik dalam rangka beribadah. Tapi Ibnu Mas'ud tidak melihat ya sebatas niat mereka saja, tapi juga ia melihat tata cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabatnya. Maka beliau mengatakan dan menyatakan dengan tegas bahwa mereka telah menyelisih dan menyimpang dari sunnah, bahwa mereka ini telah membuka pintu kesesatan. Subhanallah. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kalau begitu, niat yang baik tidak menjadikan wasilahnya itu baik kalau memang ternyata itu maksiat. Dalam artian niat yang baik tidak menjadikan maksiat jadi taat, bid'ah jadi sunnah, syirik jadi tauhid. Ini terkadang banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin tidak memahami perkara seperti ini. Ada orang datang ke dukun, dia katanya dalam rangka cari rezeki, biar rezekinya luas. Ketika dikatakan kepada mereka, ya kenapa kamu pergi ke dukun? Jawabnya apa? Ini kan sebatas, ini kan cuma syariatnya begini. Saya sedang usaha saja, niat saya baik kok dalam rangka mencari rizki. Allah kan menyuruh kita untuk mencari rizki, masya Allah. Kita katakan ya akhal Islam, sesungguhnya mencari rizki itu diperintahkan oleh Allah, tapi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Jadi niat yang baik tidak menjadikan suatu perbuatan yang buruk jadi baik ya akhi. Ya bayangkan kalau ternyata niat yang baik itu akhirnya maksiat jadi taat, hancur agama kita ini. ada orang merampok, ya ketika ditangkap, kenapa kamu merampok? Oh, tetangga saya kasihan, dia udah 3 hari gak makan, anak-anaknya sakit, saya pengen bantu tapi tidak punya uang, terpaksa saya merampok. Apakah merampok menjadi baik dan ketaatan? Al jawab jelas tidak. Ada orang mencuri, ya hasilnya saya bagi-bagikan buat fakir miskin. Ya subhanallah, apakah mencuri jadi taat? Kalla, tidak sama sekali. Sebab kalau semua kemaksiatan menjadi baik gara-gara apa? Ya niat yang baik, hancur agama kita ini. Ada pemuda pergi ya berzina dengan seorang janda. Ketangkep, dia katakan, kasihan ya janda itu kesepian, niat saya baik. Masya Allah. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita harus memahami di sini ya bahwa niat yang baik tidak menjadikan apa? Maksiat jadi taat, bid'ah jadi sunnah, tidak pula syirik jadi tauhid. Banyak orang ketika melakukan suatu bid'ah dengan beralasan tujuannya baik. Loh, saya yang merayakan Maulid Nabi ini tujuan saya baik dalam rangka mencintai Rasul. Kita katakan Masya Allah, ya semoga Allah memberikan pahala atas tujuan antum yang baik. Akan tetapi ingat, ya tujuan yang baik harus disertai dengan tata cara yang baik. Mencintai Rasul itu masih banyak cara ya akhi caranya. Yang diperintahkan oleh Allah, itu mengikuti Rasulullah. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dengan cara mengada-ngada. Ikhwatal Islam, harus kita fahami di sini. Jadi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan menghalalkan segala cara, pokoknya asal tujuannya baik. Yang penting, saya mendapatkan tujuan tersebut, caranya bodo amat. Halal, haram, kayak bodo amat. Itu kaidah yang dibikin oleh orang-orang Yahudi. Ini jelas ya perkara yang bertentangan dengan syariat agama. Tapi kalau ada orang berkata begini, Ustaz, bukankah di dalam hadis-hadis Nabi SAW kita mendapatkan dalam syariat kita ini sesuatu yang diharamkan jadi boleh? Kalau memang ternyata tujuannya baik. Sebuah contoh Ustaz, hadis Nabi SAW, la kadhiba illa fi thalath, tidak ada dusta kecuali dalam 3 perkara. Di dalam apa? Yang pertama, yaitu ketika berperang. Yang kedua, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Yang ketiga, yaitu dalam meridhokan istri. Nah, bukankah dusta itu haram? Tapi Rasulullah SAW mengizinkan. Ya, ini menunjukkan sesuatu yang haram jadi boleh. Nah, ini jadi syubhat ya akhi. Terkadang hadis-hadis seperti ini dijadikan syubhat oleh mereka. Alasan untuk menghalalkan yang haram hanya karena tujuannya ya baik. Harus kita fahami pertama. Bahwasannya, dalam kaidah syariat, sesuatu yang haram baru boleh kalau memang ternyata itu darurat. Ya. Para ulama usul fikih membahas bahwa sesuatu yang haram itu ada 2 macam. Ada yang haram secara zatnya. Ada yang haram karena mimbab saddu dzari'ah. Ya, yang haram karena bisa menjerumuskan kepada keharaman yang lebih besar. Jadi ini ya ada 2 macam ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada 2 macam. Ada yang haram secara zatnya, contohnya apa? Zina. Zina, ya zatnya haram. Minum arak zatnya haram. Ya, berjudi, zatnya haram. Ada lagi yang diharamkan karena akan menjerumuskan. Ya, Allah mengharamkan melihat atau memandang wanita cantik. Sebab akan menjerumuskan kepada apa? Kepada zina. Sebab ya mata itu adalah merupakan panah-panah iblis. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang segala macam hal yang bisa mendekatkan diri kepada zina. Makanya dilarang seorang laki-laki memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya, melarang laki-laki dengan wanita berdua-duaan tanpa mahram. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ikhwatal Islam. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa yang haram secara zatnya itu boleh kalau darurat. Kalau darurat, apa itu darurat? Artinya kalau ditinggalkan akan menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Yang namanya darurat itu bisa merusak salah satu dari lima. Bisa merusak agamanya, atau bisa merusak jiwanya, ya, atau bisa merusak hartanya, atau bisa merusak keturunan, demikian pula akal. Maka sesuatu yang haram boleh ya secara zatnya, misalnya makan bangkai, haram secara zatnya, na'am. Boleh kapan? Ketika kelaparan, tidak ada makanan yang lainnya. Kita udah cari makan sana sini, enggak ada. Ya, kita tidak menemukan makanan, adanya apa? Ya, bangkai orang. Demikian pula ikhwatul Islam, perkara yang sifatnya haram secara zatnya, masalah seperti misalnya dusta tadi. Ya, menjadi boleh kalau memang sifatnya darurat, kalau memang sudah tidak ada alternatif lain. Ya. Bahwa mendamaikan orang ya kecuali dengan berdusta, maka dusta jadi boleh di dalam rangka mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Kenapa? Karena maslahatnya sangat besar dan di situ tidak ada mudaratnya sama sekali. Ya, makanya disyaratkan yang menjadi boleh itu kapan? Ya, sesuatu yang haram boleh ketika darurat, kapan bolehnya? Kata Syekh Utsaimin, dengan syarat yang pertama, harus betul-betul memang terrealisasi, ya, darurat tersebut betul-betul hilang. Kalau ternyata tidak hilang, ya tidak, tetap tidak boleh. Misalnya kalau ada orang kehausan, ya sangat haus sekali, kemudian dia cari air, nggak ada, yang ada arak. Apakah boleh dia minum arak? Al-jawab, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena minum arak itu tidak menghilangkan rasa dahaga, bahkan semakin menambah rasa haus. Dan sudah tidak ada alternatif yang lain. Kalau masih ada alternatif yang lain, ya akhi, yang kita kelaparan bingung ini, nggak ada makanan. Yang ada di situ apa? Bangkai. Yang lain ada misalnya combro. Ya makan combro wajib. Kalau sudah tidak ada alternatif yang lain, maka baru kita waktu itu makan yang sesuatu itu. Adapun yang haram, ya karena dapat menjerumuskan, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bisa boleh kalau memang ada hajat diperlukan. Kalau diperlukan, contohnya misalnya, melihat wanita hukumnya haram. Haram kenapa? Karena menjerumuskan kepada zina. Tapi boleh kalau ada hajat dalam rangka ingin meminangnya. Dia ingin melamar seorang wanita. Ya, maka pada waktu itu dia boleh menazar atau melihat kepada wanita tersebut. Ikhtilat pada asalnya haram, tapi haram ini mimbab, karena itu bisa menjerumuskan kepada zina. Tapi masalahnya kita hajat, kita gak punya mobil, gak punya motor, harus naik angkot, harus naik bis. Ternyata di angkot ya campur laki-laki wanita, di bis juga campur laki-laki dan wanita. Bagaimana itu? Kita tidak bisa menghindar. Ini masalah hajat. Karena kita sangat butuh, kalau kita jalan kaki misalnya, kita butuh mau pergi ke Jakarta, ke Tanah Abang, jalan kaki gempor, ya bawa barang banyak, bagaimana? Tidak bisa, ini hajat. Maka karena kita butuh, maka boleh pada waktu itu, ikhwatul Islam, sesuatu yang haram, yang dilarang karena akan menjerumuskan pada haram yang secara zatnya. Maka pada waktu itu, ya sesuatu yang diharamkan karena akan menjerumuskan itu boleh kalau memang ada hajat. Ya makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apakah boleh membeli kurma basah dengan kurma kering, kata Rasulullah, apakah kurma basah menjadi berkurang ya bobotnya ketika menjadi kering? Kata mereka, iya. Kata Rasulullah, kalau begitu jangan. Ya tidak boleh. Di sini Rasulullah SAW melarang membeli ya kurma basah dengan kurma kering. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada riba. Tapi Rasulullah SAW memberikan rukhsah, boleh bagi mereka yang membutuhkan ya kurma basah dan tidak ada ya uang ataupun tidak ada yang bisa ya berikan kepadanya kecuali dengan kurma kering. Mimbab itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya hajiat, yaitu apa kita butuh kepadanya. Nah ini ikhwatul Islam. Makanya betapa pentingnya antum-antum faham tentang kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah fikih, ya akhi. Sehingga dari situ antum bisa memahami tentang ya hakikat daripada agama kita ini. Dari situ pula kita bisa memahami kapan yang haram menjadi halal, kapan sesuatu itu menjadi boleh. Ya, adapun kemudian hanya berdasarkan pada alasan niat yang baik. Ya, asal niat saya baik, kemudian segala sesuatu jadi halal. Ya, subhanallah. Jelas ini perkara yang bertentangan dengan syariat kita yang mulia. Ikhwatul Islam, maka sekali lagi, bahwa niat yang baik, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Para ulama membahas bahwa ada kaidah lil wasail hukmul maqasid, wasilah itu dihukumi dengan maksud tujuannya. Artinya bahwa wasilah tersebut adalah wasilah yang dihalalkan oleh syariat kita yang mulia, atau yang haram tapi itu disyaratkan harus sifatnya darurat, yang telah disebutkan tadi dalam kaidah-kaidah fikihnya. Maka mempraktek daripada kaidah ini contohnya seperti apa? Ya, menutup aurat hukumnya wajib, wasilahnya apa? Membeli baju, maka wasilah dihukumi dengan tujuan. Maka ya, karena menutup aurat itu hukumnya wajib, maka wasilahnya pun jadi wajib. Memakai peci ya ketika sholat, bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Wasilahnya apa? Membeli peci, maka membeli peci hukumnya sunnah. Bersiwak, hukumnya sunnah. Wasilahnya apa? Membeli siwak, maka membeli siwak hukumnya sunnah. Itu praktek daripada walil wasail hukmul maqasid. Menuntut ilmu, hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan wasilahnya apa? Membeli buku, maka membeli buku, ya, pulpen untuk menulis ilmu, hukumnya jadi wajib. Wahalu majarra ya akhi, ya. Dan lain sebagai daripada contoh-contoh lil wasail hukmul maqasid. Maka dari itu, ya, kewajiban kita memahami bahwasannya, ya, tujuan tidak menghalalkan segala cara, akan tetapi tujuan itu, ya, harus disertai dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Naam. Sekira cukup, ya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman tentang, ya, agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan kitab Ilmu Usulul Bidah yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Kita buka sesi tanya jawab yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dari mana, Pak? Saya dari Cimanggis, Pak. Iya, silakan. Saya mau nanya sama Pak Ustaz. Iya, silakan, Pak. Tentang yang orang yang berzikir bersama-sama, Ibnu Mas'ud mengatakan akan cepat membinasakan. Yang saya inginkan membinasakan itu apa ya, saya kurang paham juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Membinasakan di sini akhi mempunyai makna dua. Yang pertama adalah membinasakan agamanya. Sebab bid'ah itu memang bisa merusak agama. Rasulullah SAW bersabda apa? Inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnah faqad ihtada, waman kanat fatratu ila ghairi dzalika faqad halak, kata Rasulullah. Setiap amal itu ada apa? Syirah, yaitu masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah futur. Barang siapa yang futurnya kepada sunnah, maka ia telah mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang futurnya kepada selain sunnah, maka ia telah binasa. Binasa, ya, agamanya. Yang kedua, binasa dirinya dalam rangka ia menjerumuskan ke dalam api neraka. Sebab bid'ah itu adalah merupakan perkara yang dilarang oleh syariat, dibenci oleh Allah. Bahkan, ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa bid'ah itu lebih berat dosanya dan lebih berat akibatnya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, ya, binasalah orang tersebut. Yang ketiga, ya akhi, bisa membinasakan dunianya juga. Bid'ah menyulitkan agama dan menyulitkan manusia. Sehingga pada waktu itu ia memberat-beratkan dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhal Islam, kita harus berusaha untuk menjauhi hal-hal yang diada-adakan, karena jelas itu semua menjerumuskan kepada kebinasaan. Dan kebinasaan yang paling buruk adalah ketika seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka. Akan tetapi bukan berarti, ya, harus kita fahami, ya, bukan berarti orang yang melakukan bid'ah itu pasti neraka. Karena ahli sunnah wal jamaah tidak pernah memastikan seseorang itu neraka atau surga. Tapi ini membab ancaman. Makanya saya katakan bahwa pelaku bid'ah itu menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Nah, masih di line penelpon. Kita angkat untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Ini dari Cikarang, Pak, dengan Bapak Eko. Silakan Pak Eko. Ini mau nanya ini, Pak, masalah ini apa, kunut subuh kan kita harus di apa, mengikuti imam dalam sholat, itu bagaimana hukum imam, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khilaf para ulama ahlus sunnah dalam masalah ini, ya, karena kunut subuh ini mukhtalafun fiha, di mana jumhur, kebanyakan para ahli hadis sebagai dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak menilainya dan tidak menganggapnya sebagai sebuah bid'ah. Tapi ia masih dalam masuk ya koridor ijtihad para ulama, di mana Imam Syafi'i menilai bahwa itu adalah perkara yang sunnah, sementara jumhur ulama mengatakan tidak sunnah. Sebagian ulama yaitu Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Maka pada waktu itu dalam mensikapi kunut subuh, khilaf pula para ulama ahlu sunnah dalam masalah ini. Sebagian ulama menyatakan tetap ikut imam, berdasarkan perbuatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau sholat di belakang Utsman bin Affan yang beliau itu sholat secara sempurna dalam safar. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah sholat secara sempurna dalam safar. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat secara sempurna dalam safar. Tapi ketika beliau sholat di belakang Utsman bin Affan ketika waktu haji di Mekah, beliau tetap sholat ikut Utsman secara sempurna. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, bukankah tadi engkau mengingkari Utsman yang mengenai sholat ia secara sempurna? Tapi kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, al-khilafu syarr. Ya, sesungguhnya khilaf itu adalah perkara yang buruk. Di sini Ibnu Mas'ud tetap mengikuti ya perbuatan Utsman bin Affan walaupun beliau memandang itu perkara yang ya bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Syekh Utsaimin mengatakan, maka seorang makmum ya silakan, hendaklah dia mengikuti imam dalam masalah ini selama itu bukan bid'ah yang muttafaqun alaih, yang telah jelas-jelas itu bid'ahnya. Dalam artian ini adalah suatu perkara bid'ah yang masih mukhtalafun fiha, dan masing-masing pendapat pun mempunyai wijhatun nazar tersendiri dalam masalah ini. Maka Syekh Utsaimin menyatakan hendaklah dia mengikuti imam. Sebagian ulama memberikan perincian lagi. Kalau kita tidak mengikuti imam menyebabkan kita ini mudarat, dalam artian orang-orang yang melakukan ini termasuk orang-orang yang diambil dan menjadi rujukan manusia, di mana kalau dia tidak melakukan akan menyebabkan perselisihan dan mudarat yang besar, maka pada waktu itu hendaklah dia mengikuti imam dengan mengangkat tangan. Tapi kalau ternyata dia melakukan tersebut tidak ada pengaruhnya, dia orang biasa, orang pun tidak ia menggubris dia, maka pada waktu itu lebih baik tidak ikut imam. Sebab di dalilnya adalah perbuatan Ibnu Mas'ud itu sendiri, sama, tapi tata cara pemahamannya berbeda. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud adalah orang yang terpandang, dan sebagai ulama sahabat pada waktu itu yang menjadi rujukan manusia. Kalaulah Ibnu Mas'ud yang menyelisih Utsman dalam masalah ini, tentu akan menjadi akan terjadi keributan ataupun perselisihan yang besar, sehingga Ibnu Mas'ud memandang ini akan menimbulkan sebuah mudarat yang besar pula. Makanya beliau mengatakan al-khilafu syarr. Berbeda kalau memang itu orang tersebut adalah orang yang tidak ada pengaruhnya dalam masalah ini, ya, maka lebih baik dia tidak ikuti dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian ikhwatul Islam, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Saya mendapatkan sebuah hadis artinya dari Abi Waqqas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang di depannya butiran kerikil-kerikil untuk bertasbih. Nabi bersabda, "Kuberitahukan yang lebih mudah bagimu dari ini semua dan yang lebih baik. Subhanallah, sebanyak jumlah yang tercipta di langit. Kemudian subhanallah, sebanyak yang tercipta di bumi. Subhanallah, sebanyak yang ada di antara keduanya. Subhanallah, sejumlah segala sesuatu yang diciptakan. Juga seperti itu zikir alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah." Dari hadis tersebut maka disimpulkan bahwa tidak bid'ah berzikir dengan menggunakan tasbih karena Nabi tidak melarang. Apakah hal ini merupakan pernyataan yang benar, Ustaz? Pertama, tentang kedudukan hadis tersebut tidak hadir di kepala saya, dan insyaallah kita akan kemudian merujuk ya tentang keadaan sanad hadis tersebut. Yang kedua, kalaupun dikatakan sahih, itu tidak menunjukkan bahwa ia bertasbih dengan kerikil itu tidak dilarang. Sebab akhi, ya, kalau kita banding-bandingkan dan antum bertanya kepada teman antum, mana yang lebih afdol, yang lebih afdol, ya, berbuat bid'ah atau berbuat sunnah, tentu semua orang berkata jelas lebih utama dan lebih baik. Ya, jelas lebih utama dan lebih baik. Sebab kata-kata afdol itu tidak menunjukkan bahwa ya kebalikannya adalah boleh. Ya, lebih-lebih telah ada pengingkaran dari salah seorang sahabat. Ya, bahkan 3 orang sahabat mengingkari zikir ya berjamaah. Atau bahkan Ibnu Mas'ud disebutkan dalam riwayat tersebut ya mengingkari karena mereka juga memakai kerikil. Ya. Karena mereka memakai kerikil. Makanya ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Walaupun memang ada sebagian syekh seperti Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa ia bertasbih dengan kerikil itu, atau dalam artian tasbih kalau orang Indonesia, itu perkara yang masih diikhtilafkan oleh para ulama, dalam artian beliau tampaknya lebih condong mengatakan boleh. Akan tetapi kita harus melihat secara detail lagi, ya, lebih-lebih Syekh Bakar Abu Zaid menulis sebuah buku yang sangat bagus tentang masalah sejarah tasbih. Ya, sejarah tasbih, asal usulnya, demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah tasbih. Di mana ini ya sebuah buku yang sangat bagus sekali. Saya anjurkan penanya untuk ya membaca buku tersebut, dan buku tersebut sudah diterjemahkan alhamdulillah. Di mana beliau berkesimpulan bahwa berzikir dengan kerikil atau orang Indonesia menyebutnya dengan tasbih itu termasuk perkara yang diada-adakan. Nah, kita angkat di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Abu Najwa di Cikarang. Abu Najwa, silakan. Ini Ustaz mau nanya tentang bid'ah itu emang terbagi 4 golongan ya, Ustaz? Gitu aja. 4 golongan apa ya? Jadi pernah baca ada bid'ah ada di dalam masalah agama tuh dibagi menjadi 4 itu, Ustaz. Apa aja? Pembagiannya apa? Ada yang mengatakan bid'ah, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ini apa? Ada juga yang mengatakan bid'ah ada 5, bid'ah yang wajib, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang apa yang sunnah dan bid'ah yang haram. Itu perkataan sebagian ulama juga ada. Yang 4 ini yang mana? Yang 4 ini saya bingung. Kayak, ini ada al-mukaffirah, al-muharamah, al-makruha dan al-makruha tanzil dan tahrim. Itu Ustaz, makanya anak bingung itu. Ya. Tayyib cukup akhir ya. Waalaikumsalam. Kalau maksudnya di situ, maksudnya bahwa ada bid'ah mukaffirah dan ghairu mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir, ada bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir, betul. Betul sekali. Ya, ada juga bid'ah yang sifatnya makruhah, makruh. Ya, itu pun juga betul, dan itu sudah kita bahas dulu dalam pembahasan kita ini di ilmu usul bid'ah. Ya. Disesuaikan dengan berat kecilnya atau berat ya atau ringannya suatu bid'ah. Akan tetapi semua itu masuk dalam koridor bid'ah yang sesat. Semua dalam batasan bid'ah yang sesat, di mana bid'ah yang sesat yang satu ini dibagi-bagi lagi. Ada yang ya bid'ah idhofiyah, apa bid'ah hakikiyah dan yang lainnya. Tapi semua itu adalah sesat. Nah. Taib. Kita angkat kembali dari seorang pendengar Cikiul. Ustaz, bagi orang yang melakukan amalan bid'ah tapi tidak tahu itu adalah bid'ah, apakah nanti akan mendapatkan uzur sedangkan ilmu yang sahih belum sampai kepadanya? Kalau memang keadaannya orang tersebut betul-betul bodoh, ya, bukan karena dia ya sengaja berpaling ketika dia mendengar ya adanya kebenaran, maka orang seperti ini insya Allah diberikan uzur. Ya, diberikan uzur karena kebodohannya tersebut. Tapi kalau memang dia bodohnya karena memang dia berpaling, dia tidak mau peduli, ya padahal di samping rumahnya ada pengajian yang membahas tentang masalah sunnah, Ya, tentu kita harus melihat daripada keadaan orang seperti itu. Karena kalau memang ternyata memang dia sengaja berpaling dan sudah tegak hujah padanya, mungkin dikatakan dia berdosa karena dia telah melakukan bid'ah. Tapi kalau memang belum tegak hujah dan masih ada syubhat yang ada di kepalanya, dan orang tersebut juga tidak mengikuti hawa nafsunya, maka pada waktu itu, ya, orang seperti ini Allahu a'lam masih diberikan uzur di sisi Allah, insyaallah. Naam. Kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Dari Saleh. Silakan, Pak Saleh. Ini Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mau nanya ini. Gimana kalau seseorang itu memberikan sebuah kajian hanya membacakan sebuah kitab, kan kitab itu kitab terjemah, bahkan tentang masalah seperti kitab Fathul Bari atau Fathul Majid gitu. Terus hukumnya gimana, Ustaz? Dari terjemahan saja ya. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhal Islam, tidak berhak seseorang ya memberanikan diri untuk mengajar sementara dia dari sisi keilmuan masih rendah. Lebih-lebih dia tidak memahami bahasa Arab, ya kemudian memposisikan diri sebagai seorang ustaz. Ya. Kalau buku-buku tersebut dia memang sudah mengkajinya di hadapan masyayikh atau seorang ustaz yang kuat keilmuannya, tidak apa-apa. Ya, dalam artian buku terjemahan tersebut memang selamat dari terjemahan yang salah. Ya, sekarang permasalahannya buku-buku terjemahan yang ada banyak sekali. Ya, kalau kita lihat terjemahannya jauh dari yang diinginkan oleh penulis buku itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana dia hendak mengajarkan kepada umat sebatas terjemahan tidak langsung merujuk kepada kitab aslinya? Ya, sehingga dia bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Maka ya hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berani memposisikan atau ya duduk untuk mengajarkan manusia ya sebatas dengan buku-buku terjemahan saja sementara dia sendiri tidak memahami bahasa Arab, ya tidak memahami tentang kaidah-kaidah syariat, ya sebab seperti ini lebih banyak nanti akan berkata tanpa ilmunya atau akan lebih banyak memahami dengan sebatas pemahaman dia yang dangkal saja. Naam. Naam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dari mana? Dari Ibu Isa di Pondok Gede. Silakan Ibu. Iya, keluar dari masalah ini bisa katanya. Iya. Iya, bagaimana? Masalah apa, Bu? Masalah apa, Bu? Iya. Nah, ini saya pernah dimarahin sama teman ini. Udah gitu pokoknya kata-katanya menyakitkan gitu. Tapi setiap saya ketemu teman saya itu rasa sakit hati. Kayaknya dendam banget, itu susah banget untuk ngilangin. Terus suka apa sih yang tahu-tahu kalau ketemu dia panas, kalau dia telepon gitu pengennya marah aja. Cuman sudah berusaha untuk baca doa untuk ketenangan hati gitu, tapi setiap dia telepon atau setiap dia datang ke rumah saya itu masih yang rasa sakit hati itu masih masih ini susah banget untuk ngilangin. Minta tolong doanya Ibu aja. Iya, tip. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ibu ya dihilangkan dari hati Ibu penyakit seperti itu. Ya, dijadikan hati Ibu hati yang senantiasa mencintai saudara sesama mukmin, dan Allah jadikan Ibu juga diberikan kekuatan dalam rangka menjauhkan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Amin. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.